Lihat di ini apa? Jadi kalau saya kan memang ngajar jilid satu kan, jadi tahu banget jilid satu tuh isinya apa saja. Nah, jilid dua pelajaran pertama ini bercerita mengenai teori inti dari pelajaran pertama jilid dua mengenai pengenalan mengenai penyebab isim itu jadi fathah. Ya, atau domir tuh bunyinya jadi berubah, jadi bunyinya bunyi nasob. Di jilid yang pertama kita fokus tuh harokat tuh dua, yaitu domah dengan kasroh. Domah kalau tidak ada apa-apanya jadi fa'il, terletak setelah fi'il, atau jadi mubtada, diletakkan di awal kalimat. Nah, kemudian domir juga, karena di jilid pertama sudah ada huruf jar ya. Domir itu kan ada huwa, ada hum, ada hiya, ada anta gitu kan. Nah, di jilid yang pertama dikenalkan domir bunyinya berubah ketika kemasukan huruf jar. Ana atau anta atau huwa kemasukan min. Huwa ada min. Maka bunyinya menjadi tidak jadi min huwa, tapi jadi min hu, gitu kan? Anta tidak jadi min anta, tapi jadi min ka. Nah, al ustazu juga kalau tidak ada apa-apanya al ustazu, kalau ada min, min al ustazi. Nah, di jilid yang kedua ini akan dikenalkan penyebab sesuatu itu jadi nasob atau jadi fathah. Jadi kalau di jilid satu tuh al-ustazu dengan minal ustazi, di jilid dua al-ustaza. Kenapa sesuatu itu jadi fathah, jadi al-ustaza? Salah satu penyebabnya adalah ada inna. Ya. Inna wa akhawatuha, inna dan saudari-saudarinya. Di kitab-kitab Nahu disebutkan 6. Di sini disebutkan 7. Oke. Inna, anna, lakinna, kaanna, la'ala dengan laita itu yang sering disebutkan di kitab-kitab Nahwu. Tapi di sini tambahkan satu lagi, yaitu ada li'anna. Yaitu ada li'anna. Oke. Nah, jadi padanannya kalau bukan domir, al-ustazu minal ustazi innal ustaza. Itu kan? Zaidun min zaidin inna zaidan. Nah, bagaimana kalau domir? Domir nasob dengan domir jar itu bunyinya sama. Yang kemasukan inna dengan yang kemasukan domir yang kemasukan min dengan domir yang kemasukan inna itu juga bunyinya. Jadi kalau domir yang gak kemasukan apa-apa, itu yang sering kita hafal. Jadi urutannya begini. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekarang kemasukan huruf jar min. Minhu minhuma minhum, minha minhuma minhunna, minka minkuma minkum, minki minkuma minkunna, minni minna. Sekarang kemasukan inna, bunyinya sama dengan kemasukan min. Minhu jadi inna, minhu innahu, sama-sama hu kan. Jadi bunyinya sama, hanya ganti minnya dengan inna saja. Innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna, innaka innahuma innakum innaki innakuma innakunna, innani innana, sama. Cuman perbedaannya kalau yang di inna bisa innani, bisa inni, bisa innana, bisa inna. Kalau yang di min yang paling banyak digunakan tuh minni, minna, bukan mini. Walaupun ada sebagian kabilah yang mengatakan mini, mini. Seperti mengatakan cut mini. Kenapa? Minni, pakai tasydid itu yang paling banyak digunakan. Yang paling sahih, yang paling pasti. Kalau tidak pakai nunnya kan, kalau minni kan nunnya ada dua. Ya kan? Kalau saya mengatakan minni nunnya ada dua. Nun yang pertama nun dari huruf jar min. Nun yang kedua nun wikoya. Kalau saya mengatakan minna, ada nun wikoyahnya enggak? Hah? Kalau saya mengatakan minna, ada nun wikoyahnya enggak? Enggak ada. Pertama, karena nun wikoyah itu selalu berkaitan dengan domir saya, bukan domir nahnu. Kedua, itu nunnya bukan nun wikoyah. Kenapa? Yang pertama nunnya nun dari min, yang kedua nunnya nun dari na. Enggak ada nun wikoyah di sini. Kalau ada nun wikoyah jadi tiga. Minna. Kan susah, enggak mungkin. Gitu. Oke. Itu pelajaran yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama adalah dikenalkan harokat fathah atau nasob, baik domir ataupun bukan domir. Oke. Kemudian teori yang kedua. Nah, ketika inna ini nih ya, inna ketika masuk, inna ini hanya masuk ke mubtada khobar. Kalau kalimat tuh polanya ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Inna ini enggak masuk ke jumlah fi'liyah. Misalkan inna di depannya doroba. Inna doroba Zaidun enggak bakalan ada. Sesungguhnya kita ingin mengatakan inna itu kan biasanya diterjemahkan sesungguhnya gitu kan. Kita ingin mengatakan sesungguhnya si Zaid memukul Muhammad gitu kan. Sesungguhnya Zaid memukul Muhammad. Kalau doroba Zaidun Muhammadan, nah itu kan enggak pakai sesungguhnya. Doroba Zaidun Muhammadan. Zaid memukul Muhammad. Nah, kita pengen ada penegasan, ada taukid, ya kan? Pakai sesungguhnya. Karena kita tuh orang Indonesia, mikirnya mikir orang Indonesia, sesungguhnya tuh inna. Jadilah inna doroba Zaidun Muhammadan, ngaco bukan, enggak bisa. Terus bagaimana caranya? Memberi jumlah ismiyah dikasih taukidnya pakai apa? Tidak pakai inna, tapi pakai lamut taukid. La doroba Zaidun Muhammadan. Gitu. Ada la, lamut taukid, lam, huruf lam, harokatnya fathah. Kalau harokatnya kasroh, itu huruf jar atau lita'lil. Tapi kalau harokatnya fathah, itu untuk taukid. La doroba Zaidun Muhammadan. Terjemahannya sesungguhnya. Gitu. Oke, tidak boleh pakai inna. Kenapa? Karena inna khusus untuk jumlah ismiyah. Inna itu khusus untuk mubtada khobar. Kenapa? La doroba Zaidun Muhammadan. Terjemahannya sesungguhnya si Zaid memukul Muhammad. Dapat sesungguhnya dari mana? Dari la-nya. Lam yang fathahnya. Lam fathah dengan dot bisa disambung enggak? Lam fathah dengan dotnya disambung enggak? Hah? Disambung enggak? Disambung enggak? Kasih spasi enggak? Antara dikasih spasi enggak? Disambung, enggak dikasih spasi. Kenapa? Karena hurufnya terdiri dari satu huruf ya'iyah. Ini udah sering saya bilang, huruf yang terdiri dari satu huruf ya'iyah itu enggak usah dikasih spasi, langsung disambungkan kalau dia memang bisa disambung. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin, ba dengan alif lamnya nyambung karena ba satu huruf ya'iyah. Tapi kalau minal mu'minin, min spasi al mu'minin, gitu caranya. Kalau kod, kod kan terdiri dari kop dan dal, dua huruf ya iya. Kod sami Allah. Maksudnya ke isim atau ke fiil? Kod kau mati sholat, kod kau mati sholat, gitu bukan? Kod, nih, ini saya kasih tahu nih ya. Ini sama juga kan penegasan. Nih, dengar. Iya, tapi gini. Lihat, ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu kan. Huruf ini dibagi tiga macam. Ya, secara global huruf itu ada dua. Huruf itu yang mukhtas dengan mushtarok. Huruf yang mukhtas berarti khusus. Mushtarok berarti berbarengan, berserikat. Yang mukhtas itu dibagi dua. Mukhtas lil fi'li, mukhtas lil asma, mukhtas lil ismi gitu kan. Ada huruf-huruf yang khusus untuk fi'il, hanya masuk ke fi'il, di depannya hanya fi'il saja. Dan ada huruf-huruf yang khusus untuk isim. Hanya masuk ke isim, di depannya hanya isim saja. Ada huruf yang mushtarok. Ada huruf-huruf yang bisa ke isim, bisa ke fi'il. Sampai sini paham? Nah, yang mukhtas untuk fi'il seperti qad. Qad itu khusus untuk fi'il. Tidak boleh qad sesungguhnya kamu itu cantik. Qad anta jamilun, gak bisa. Qad masuk ke anta. Walaupun qad artinya sesungguhnya misalkan, ya kan? Nah, qad ini hanya masuk ke fi'il. Fi'il apa saja yang bisa kemasukan qad? Kalau fi'il tuh dari segi pembagian makna tuh ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu kan. Qad ini masuk ke mana? Apakah masuk ketiganya? Enggak. Fi'il yang bisa kemasukan qad cuma dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Enggak bisa. Qad uktub, enggak boleh. Qad uktub, enggak mungkin. Qad masuk ke fi'il amr tuh enggak bisa. Oke, sekarang qad ini masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Artinya apa? Apakah artinya sesungguhnya? Enggak. Kalau qad masuk ke fi'il madhi baru sesungguhnya. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari jadi terkadang. Gitu. Jadi qad artinya sesungguhnya? Enggak. Qad itu kalau masuk ke fi'il madhi baru sesungguhnya. Qad qomati shalah, qad qomati shalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati. Tapi kalau qad yadhhabu Zaidun, qad yadhhabu terkadang si Zaid pergi, qadnya jadi terkadang karena masuknya ke fi'il mudhari. Ditaklil namanya. Gitu. Kemudian itu yang khusus untuk ke fi'il ya. Kemudian huruf-huruf yang khusus untuk ke isim. Huruf jar. Huruf jar itu khusus untuk isim. Inna wa akhawatuha itu khusus untuk isim. Kemudian huruf yang bisa masuk ke isim bisa masuk ke fi'il. Huruf atof. Huruf atof itu bisa ke fi'il, bisa ke isim. Lamu taukid itu juga bisa ke isim. Lam yang tadi kan. La doroba zaidun gitu kan. Itu bisa juga masuk ke isim, ke jumlah ismiyah. Zaidun ustadzun. Ya kan? Kemudian kita ingin mengatakan inna sesungguhnya jadi seorang ustaz. Taukidnya itu bisa satu. Kalau saya mengatakan Zaidun ustadzun, si Zaid seorang ustaz. Kemudian kita ingin memberikan penegasan. Karena lawan bicara kita misalkan kurang yakin. Kita katakan sesungguhnya si Zaid itu seorang ustaz. Nah, kita ngasih taukidnya itu yang agak ringan. Pakainya la. La Zaidun ustadzun. Masih enggak percaya juga, tambahin taukidnya pakai inna. Jadi apa? Ada la-nya, ada inna-nya. Kalau tadi kan Zaidun ustadzun tanpa taukid. Kemudian tambahin taukid yang pertama. La Zaidun. Si taukidnya masuk ke mubtada. La Zaidun ustadzun. Nah, sekarang ditambahin taukid yang kedua. Pakai inna. Jadi nah, silanya yang asalnya tadi masuk ke mubtada ke tergelincir jadi ke khobar. Inna Zaidan la ustadzun. Gitu. Jadi tidak boleh begini. Inna la Zaidan enggak boleh. Tadi kan la Zaidun. La Zaidun. Lamnya masuk ke Zaid. Ketika ada inna, lamnya enggak boleh tetap di Zaid. Dia tergelincir jadi ke khobar. Makanya disebutnya tuh la muzahlaqah. Zahlaqah tuh tergelincir ke seleo. Silamnya ke seleo dari mubtada pek pindah ke khobar. Jadi inna Zaidan la ustadzun. Sesungguhnya si Zaid itu benar-benar seorang ustaz. Itu penegasan banget. Gitu. Contoh misalkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, gitu kan? Wa innaka la'ala. Asalnya anta 'ala khuluqin, gitu kan? Anta ala khuluqin azim. Kemudian la anta karena lamu taukid ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, huruf yang mustarok yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il itu enggak ngasih perubahan. Enggak ngasih pengaruh. Wau atop itu enggak ngasih pengaruh. Di depan wau atop itu enggak ngasih pengaruh, tidak dia jadi nasab jadi fathah itu bukan karena huruf atopnya. Tapi karena amil yang maktubnya. Nah ini juga sama. Oke. Nah asalnya anta ala khuluqin azim. Kemudian la anta ala khuluqin azim. Kemudian innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Hah, apa pertanyaannya? Ala. Iya dari ala emang apa? Bukan la ala, bukan. Ala, tahu dari mana? Kan di depannya khuluqin, majrur. Ya kan? Majrur karena ada ala. Ya kan? Asalnya anta ala khuluqin azim. Kamu berada di atas akhlak yang sangat agung. Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang agung. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas akhlak yang itu penegasannya banyak banget. Gitu. Ya enggak? Wa innaka la'ala khuluqin. Khuluqin jadi majrur karena ada ala. Kenapa ada alanya? Dia ada lam taukidnya di situ. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada. Berikutnya kita lanjutkan. Jadi si inna ini hanya masuk ke mubtada khobar. Sebelum ada inna memang namanya adalah mubtada khobar. Tapi ketika kemasukan inna, enggak disebut mubtadanya, enggak disebut mubtada lagi, disebutnya isim inna. Ketika kemasukan inna, khobarnya bukan khobar saja tapi khobar inna. Istilahnya. Ya, istilah enggak terlalu penting. Istilah jadi penting kalau mau ngajar, harus tahu istilah-istilahnya. Nah, jadi asalnya Zaidun ustazun, Zaidun mubtada, ustazun khobar, ketika ada inna, inna Zaidan ustazun, Zaidun, Zaidannya jadi isim inna, ustazunnya jadi khobar inna. Isim inna hukumnya nasob, khobar inna hukumnya rofa. Berikutnya, nah di pelajaran yang pertama juga di sini muncul zu, zu minal asma'il khomsah. Al asma'ul khomsah itu berarti apa? Al asma'ul khomsah itu adalah isim-isim yang lima, yang rofaknya dengan wawu, nasobnya dengan alif, jarnya dengan ya. Di jilid pertama, al asma'ul khomsah yang muncul itu cuma dua, abun dengan akhun. Ya, al asma'ul khomsah itu kita kan bukan alfiah ya, kalau alfiah ada enam, kalau di sini selain alfiah pakainya cuma lima. Al asma'ul khomsah itu ada lima kata yang ketika dimudofkan dia muncul wawunya. Kalau misalkan begini, kitabun, huruf terakhirnya kan huruf ba. Ketika kitab ini dimudofkan ke Zaid, jadi kitabu Zaidin, di depan ba muncul huruf wawu enggak? Enggak. Ya kan? Nah, kalau al asmaul khomsah ketika dimudofkan tiba-tiba muncul ada huruf madnya, huruf wawunya. Ada lima, yaitu abun, bapak, ahun, saudara laki-laki, hamun, mertua, dengan famun, mulut, dan zu, pemilik. Dari lima kata ini, abun, ahun, hamun, famun, dengan zu, keempatnya, empat pertama, bisa dimudofkan, bisa enggak. Abun bisa sendirian, bisa Abu Zaidin. Tapi kalau zu, zu itu terlahir dalam keadaan sudah jadi mudof. Zu gak bisa sendirian. Zu itu harus ada mudof ilainya. Kalau abun kan bisa sendirian. Fil masjidi abun. Di dalam masjid ada seorang bapak-bapak. Gitu kan. Gak tahu bapak siapa, hanya seorang bapak-bapak saja sendirian. Gak dimudofkan. Tapi tidak bisa dikatakan fil masjidi zu. Di dalam masjid ada seorang pemilik. Pemilik apaan? Maka zu ini terlahir dalam keadaan mudof. Jadi al asmaul khomsah yang lima, empat bisa dimudofkan, bisa enggak. Kalau yang zu selalu dimudofkan. Nah, di jilid yang pertama yang muncul itu abun dengan akhun. Kalau dimudofkan ada wawunya abun. Kalau enggak dimudofkan abun. Huruf terakhirnya huruf ba, ba-nya pakai tanwin, abun. Atau kalau pakai alif lam, al abu. Nah, kalau dimudofkan Abu Zaidin, Abu Zaidin, muncul wawunya Abu Zaidin. Atau dimudofkan ke domir Abuka, gitu kan? Abuka, karena mudof ilaihnya berharokat, ya, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Domir itu kan ada 14. Wahumahum dan seterusnya. Ketika yang 14 ini jadi mudof ilaih, huwa jadi hu, anta jadi ka, gitu kan? Kalau saya mudof ilaih jadi apa? Jadi ya mati. Paham? Kitabun. Kalau kitab saya, kitabun ditambahkan ya mati. Kitabun ditambahkan ya mati. Jadi kitabui, gitu kan? Boleh tidak mengatakan kitabui? Enggak boleh. Karena domir ana itu domir inti. Asal dari domir itu dari domir ana. Paling kuat, paling egois, paling ngotot. Domir ana ini muncul kalau sebelumnya kasro. Kalau sebelumnya enggak kasro, dia enggak mau muncul. Enggak boleh. Kalau lu ngotot kitabui, gue enggak mau masuk. Mendingan jangan panggil saya sekalian. kalau saya mau di sini itu bah harus turun jadi kasro, mau tidak mau sibahnya jadi kasro, jadi kitabi, gitu, paham? Nah sekarang bapak ketika dimudofkan ada wau mati, dimudofkan ke saya maka ketemu dua huruf mati, wau mati dari abun muncul karena dimudofkan, dan bapak dan saya ya mati juga kan, maka bagaimana abui gitu, abui enggak, bertemu dua sukun, sukun yang pertama wau mati dari abun yang muncul karena dimudofkan, sukun yang kedua ya domir saya, dua huruf itu nggak boleh ketemu, harus dihapus salah satunya. Kuat-kuatan siapa yang paling kuat? Nah, tentu saja domir saya lebih kuat. Kalau mau, kalau kata saya mau dimunculkan itu wau harus nyingkir, akhirnya wau sukunnya pergi, maka menjadi abui. Ya sama seperti tadi, nggak boleh abui, lu harus ngalah turun, jadinya abi, itu maksudnya. Oke. Nah kemudian Abu Zaidin dan Abuka, ketika ada huruf jar, kenapa yang munculnya? Kenapa ketika saya mengatakan bapak kamu di masjid, Abuka fil masjidi, itu kan jadi mubtada, mubtada kan doma. Kenapa yang munculnya? Ketika bapak dimudofkan muncul huruf wau-nya kan? Kenapa yang munculnya huruf wau? Karena sebelumnya dhammah. Kenapa sebelumnya dhammah? Karena mubtada. Ya kan? Mubtada kan dhammah. Karena mubtada itu dhammah, maka huruf ba-nya jadi dhammah. Karena huruf ba-nya dhammah, maka huruf mad yang cocok adalah wau. Abuka. Kemudian ada huruf jar. Maka ba-nya jadi kasroh. Maka huruf jar yang cocok untuk kasroh adalah ya. Maka buku ini dari bapakmu, hadzal kitabu min abika, bukan min abuka. Kenapa? Karena min huruf jar, abu ketika ada huruf jar ba-nya jadi kasroh jadi abi. Ya kan abi. Nah, huruf mad yang cocok untuk bi adalah ya. Maka tidak boleh jadi begini ngotot. Ba-nya tetap kasroh, tapi hurufannya tetap wau, enggak bakalan muncul min abiuka. Enggak mungkin muncul. Kenapa? Kasroh dengan wau itu enggak pernah ketemu. Maka si wau-nya berubah jadi temannya kasroh yaitu ya min abika. Gitu. Kemudian ketika jadi maf'ulun bihi, ketika ada inna, jadi inna kan jadi fathah, inna abaka. Nah, di jilid 2 ini dikenalkan Asmaul Khomsah yang ketiga yaitu zu. Zu selalu dimudofkan. Ya. Zu ini pemilik untuk satu orang laki-laki. Pemilik rumah pergi ke masjid. Ya kan? Ah, zu al-baiti. Gitu kan? Zahaba ilal masjidi. Nah, atau misalkan zu malin, zu ilmin, gitu kan? Ini laki-laki satu orang. Bagaimana kalau perempuan? Apakah jadi duta? Enggak. Kalau perempuan bukan zu tangga, tapi zatu. Nah, maka di sini ada tuh rinciannya, ya. Kalau untuk perempuan satu orang, zu jadi zatu. Di sini cuman laki-laki satu orang, perempuan satu orang, laki-laki banyak, perempuan banyak. Ya kan? Si zu-nya. Yang al-asma'ul khomsah, yang zu-nya. Zatu bukan al-asma'ul khomsah. Ya, tuh lihat di situ tuh. Zu khulukin, zatu khulukin, zawu, zawatu. Kalau pemiliknya laki-laki banyak, bukan zu lagi, tapi zawu. Sama seperti jamak muzakkar salim. Ya, zawu. Kalau yang perempuan banyak jadi zawatu, seakan-akan seperti jamak muannats salim. Ah, asalnya zawuna kan dimudofkan, naknya jadi hilang, jadi zawu. Ketika nasob, ya bagaimana jamak muzakkar salim ketika nasob jadi zawi. Zawil kurba. Oke. Zu al asmaul khomsah di sini posisinya kalau untuk di pelajaran yang pertama. Di pelajaran yang pertama, zu di sini dijadikan sebagai naat ya. Zu di sini ya, lihat contoh-contoh di halaman 9 pelajaran 8. Di sini zu dijadikan, terkadang dijadikan khobar, bisa dijadikan juga naat. Atau dengan bahasa lain, zu al-asmaul khomsah dengan mudhof ilaihnya bisa dijadikan naat, bisa dijadikan apa saja tergantung posisinya. Kalau posisinya khobar, dia dijadikan khobar. Kalau posisinya mubtada, dia dijadikan mubtada. Bisa juga dia dijadikan naat. Contoh lihat. Mudiruna zuqomatin tawilatin. Mudiruna mubtada, zuqoma itu khobarnya. Tapi di contoh yang ketiga, Ahmadu tolibun. Nah, zu itu jadi naat dari Ahmad, dari tolibun. Ahmadu tolibun zu ilmin. Ahmad adalah seorang mahasiswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Zu naat dari tolibun, ya kan? Zu mudof ilmin mudof ilaihnya. Naat dengan manut kan harus seimbang, ya enggak? Naat dengan manut harus seimbang. Tolibun muzakar satu orang domah, ya kan? Berarti si zu ini harus seimbang muzakarnya, harus seimbang nakirohnya, harus seimbang domahnya, gitu kan? Nah, muzakarnya karena saya menggunakan zu bukan zatu, tidak boleh Ahmadu tolibun zatu, karena zatu untuk perempuan, ini laki-laki padi pakai zu. Kemudian domahnya karena saya menggunakan zu bukan za. Kalau toliban baru za, toliban za ilmin. Kalau tolibin zi, karena dia tolibun makanya zu. Oke. Kemudian nakirohnya, tolibun kan nakiroh, sedangkan zu nakirohnya dari mana? Bukan si zunya yang nakirohnya, mudhof ilaih zunya yang nakirohnya. Karena tolibun maka dia ilmin. Kalau at-tolibu berarti al-ilmi. Yet. Pusing kan? Yatiman za makrobatin. Ya kan? Yatiman za makrobah. Au miskinan za matrobah. Miskinan za. Kenapa bukan yatiman zu makrobah? Yatiman zu makrobah. Karena yatiman nasob. Maka zunya jadi za. Yaitu. Yatiman kan nakiroh. Maka makrobatin nakiroh juga. Oke. Pusing-pusing lupa deh. Yang pak? Mirob yang mana? Nomor berapa? Ahmadu. Ahmanu mubtadaun. Marfu'un bilib sida. Walamaturupihi domatun zahiratun fi akhirihi. Tolibun. Khobarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu kan? Zu na'tun li talibun wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi apa? Al wawu niabatan anid dhammati li annahu minal asma'il khamsati. Zu mudof wa ilmin mudofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Gitu irobnya. Hah? Iya, tanda i'rabnya bukan dengan dhamma, tapi dengan waw. Zawi, itu kalau laki-laki banyak. Zawu, zawi, gitu kan? At-tullabu zawu. Gitu, lihat. Ha'ula'i tullabi zawu khulukin. Gitu. Kenapa bukan zu pakai zawu? Karena tulab banyak, zu untuk satu orang. Oke. Berikutnya. Kemudian berikutnya di sini dikenalkan mengenai la'alla. Saya kan sudah bilang, inna wa khawatuha itu ada 7 di Durusul Lughah ini ya. Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada li'anna, ada la'alla, ada la'ita. Nah, di pelajaran pertama jilid 2 ini dimunculkan inna dengan la'alla. Pengaruh la'ala sama dengan pengaruh inna. Kalau inna tadi, inna zaidan, innal ustaza, innaka, la'ala juga sama. La'ala zaidan, la'alal ustaza, la'alaka, sama. Podo baik. Ketika inna innani atau ini, ya kan? Kalau inna kan ketika masuk ke domir saya ada dua opsi, ini atau innani. Innani dengan nun wikoya, ini tanpa nun wikoya. Kalau la'alla, apakah la'alla juga bisa dua seperti inna? La'alli dengan la'allani gitu kan? Enggak, yang paling terkenal itu la'alli tanpa nun wikoya. La'allani itu jarang digunakan. Yang dipakai di Al-Quran itu yang la'alli. La'alli ablugul asbab. Asbab as-sama'i fa'at toli'u ila ilahi Musa wa inni la'adunuhu kadhiba. Gitu kan, pakai la'alli. Tidak la'allani enggak. Gitu. Jadi kalau inna wa khawatuha itu ada tujuh. Inna, anna, berarti innani, inni, annani, anni. Lakinni, lakinnani, ka'anni, ka'annani. Li'anni, li'annani. Ya kan? Nah, kalau la'ita harusnya kan ada dua juga. La'alla kan? La'alli, la'allani. Siapa ini? Subhanakallah wa bihamdika. Oh nyogok gak apa-apa. Oke. Oh iya. Gak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada enggak. Jadi kalau la'alla harusnya kan ada dua. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang tadi itu opsional 50-50. Mau pakai ini mau pakai innani sama. Tapi kalau la'alla, la'alli dengan la'allani yang paling sering digunakan yang la'alli. La'alani jarang digunakan, nggak pernah mungkin zaman sekarang, nggak ada ulama zaman sekarang menggunakan la'alani. Kalau la'ita kebalikannya, la'ita kan berarti harusnya ada dua, la'itani dengan la'iti, la'itani, la'iti. Yang sering digunakan justru yang ada nun wikoyanya la'itani. Ya la'itani kuntu turoba, waqalu ya la'itani kuntu turoba. Ya yang la'iti itu jarang. Kalau yang ini, innani itu 50-50, mau pakai yang manapun benar. Sering digunakan. Tapi kalau la'alla, yang sering digunakan la'alli, la'allani itu udah gak digunakan lagi. Kalau la'ita kebalikannya, yang sering digunakan la'itani. La'iti jarang digunakan. Gitu. Sisanya sama. Oke, beres. Itu ya yang la'ita. Kemudian di sini juga, oh lihat tuh di situ dikenalkan mengenai isim yang ujungnya ya seperti goliah. Di situ kan ada kata goliah tuh. Goliah tuh artinya mahal. Goliah tuh ini kan isim-isim yang ujungnya huruf ya. Isim-isim yang hurufnya ujung ya. Ketika ada alif lamnya, goliah ini kan bisa muzakkar bisa muannas. Variabelnya adalah muzakkar muannas kemudian alif lam atau tanwin. Gitu kan? Kalau muzakkar pakai alif lam, berarti muzakkar alif lam, muannas alif lam, muzakkar tanpa alif lam, muannas tanpa alif lam, gitu kan? Kemungkinannya. Nah, sekarang saya ucapin. Sekarang kalau yang si ghaliyah ini pakai alif lam yang paling gampang. Kalau pakai alif lam, muzakkar al-ghali muncul ya-nya. Al-ghali muncul ya-nya. Kalau dia jadi na'at, yang man'utnya pakai alif lam juga, man'utnya ma'rifah juga, al-ghali. Al-kitabu al-ghali, kitab yang mahal tersebut gitu kan. Al-kitabu al-ghali, muncul ya-nya. Sekarang, as-sa'atu al-ghaliyatu. Oke, nah sekarang hilang alif lamnya pakai tanwin. Maka di dalam tas kamu ada jam yang mahal. Fi hakibatika sa'atun goliatun. Gitu kan? Sa'atun goliatun. Ya-nya tetap muncul. Karena kalau ada tamar butoh, ya-nya kuat untuk muncul. Ketika ada alif lam, ya-nya bisa muncul juga. Tapi ketika muzakar tanpa alif lam, fi hakibatika kitabun, tidak boleh mengatakan kitabun goliun. Tidak boleh mengatakan kitabun goliun. Harusnya kan gitu ya enggak? Al-goliatu jadi goliatun. Al-goli apakah menjadi goliun? Enggak boleh. Tidak boleh mengatakan goliun. tidak boleh mengatakan ghaliyun. Kalau al-ghali, ya-nya bisa muncul karena ya-nya disukunkan. Kalau ghaliyun, ya-nya muncul, ya-nya dikasih harokat gitu kan. Nah ini gak boleh. Karena ya huruf penyakit, sedangkan harokat itu gerak-gerak. Mau nyuruh olahraga orang yang lagi sakit, gak boleh. Lagi sakit suruh olahraga, lagi sakit tuh istirahat aja sukun. Ketika ghaliyun tidak boleh, maka ghaliyun maka menjadi ghalin. Ya-nya hilang. Ya-nya hilang jadi ghalin. Seperti yang ada di sini. Berarti fi hakibatika kitabun ghalin. Jadi ini variabelnya adalah apa tadi? Variabelnya mudzakkar muannas, kemudian variabelnya adalah alif lam dengan tanwin. Bagaimana kalau saya tambahkan variabel yang ketiga? Yaitu rofa, nasob sama jar. Nah, seru loh. Ya enggak? Itu kan semuanya domah dalam keadaan rofa. Nah bagaimana kalau yang si empat tadi dalam keadaan nasob dan jar? Berarti empat kali tiga, silahkan hitung sendiri. Ya enggak? Hitung sendiri itu, coba. Kenapa? Apa? Enggak, kan ada huruf penyakitnya. Asalnya kan ghaliyun. Terbayang tidak tulisan ghaliyun? Tulisan ghaliyun terbayang enggak? Oke. Gol, itu kan? Ghaliyun kan harusnya begini ya enggak? Nah, ghaliyun ini ditulis juga begini. Oke, yang pertama ghaliyun ya pakai domatain. Yang kedua ghaliyun ya pakai domah, di depannya ada nun mati. Bunyinya sama enggak? Bunyinya sama, ghaliyun, ghaliyun gitu kan? Nah, kan kalau di ghaliyun yang ini kan ada ya berpenyakit gitu kan, ada hurufnya, ada harokatnya domah. Nah ini harus dihapus, diistirahatkan. Jadi bunyinya apa? Ghaliyun. Ghaliyun itu ditulis begini atau ditulis begini sama bunyinya ya enggak? Ya kan? Enggak lanjut kalau berarti itu apa, majrur gitu kan? Enggak, ini dalam keadaan rofa. Saya sudah bilang ini variabelnya baru rofa. Yang empat tadi itu baru rofa. Al-ghali, al-ghaliyatu, ghalin, ghaliyatun itu baru rofa. Bagaimana nasob dan jarnya? Silakan hitung sendiri. Variabelnya kalau benarnya mudzakkar jadinya muannas. Enggak, bukan. Ini baru datang sih. Baru datang udah nganalisa. Baru datang udah mau nganalisa. Oh, langsung konek. apa analisanya gimana? Buku ini mahal. Terus gimana? Kalau buku ini mahal, buku ini mahal. Hadzal kitabu ghalin. Iya, yang ini. Karena ghalin kan jadi khobar, ya kan? Khobar kan bukan na'at. Kalau jam ini mahal, hadzihi sa'atu ghaliyatun. Itu kan? Nah, bagaimana kalau buku yang mahal ini, jam yang mahal ini, khobarnya belum ada. Berarti si mahal ini dijadikan na'at, gitu kan? Berarti, hadzal kitabu al-ghali, hadzihi sa'atu al-ghaliyatu, apa? Gitu. Khobarnya apa? Jadi idun, jadi datun, silahkan. Itu baru rofa. Bagaimana kalau kemasukan inna? Ya kan? Alkitabu. Berarti kalau kemasukan ini saya urut nih ya. Empat yang rofa, empat nasob, empat jar. Empat rofa, empat nasob, empat jar. Saya urut satu-satu. Dengerin. Nggak usah dengerin juga ada rekamannya. Oke. Okay. Alkitabu al-ghali, as-sa'atu al-ghaliyatu. Kitabun ghalin, sa'atun ghaliyatun. Kemudian Alkitaba al-ghaliya, as-sa'ata al-ghaliyata. Kitaban ghaliyan, sa'atan ghaliyatan. Ghaliyan, ya-nya muncul. Pakai fathatain, pakai alif nasob di depannya. Sekarang yang jar. Alkitabi al-ghali. Bentuknya sama dengan rofanya, al-ghali, tidak al-ghaliya. Alkitabi al-ghali, as-sa'ati al-ghaliyati, kitabin ghalin, sa'atin ghaliyatin. Itu. Silakan dengerin rekamannya ntar ya. Oke. Rofa sama mak, jar sama ya. Bagus. Rofa dengan jarnya sama. Untuk siang muzakkar tunggal. Ya kan? Itu variabelnya adalah muzakkar muannas, alif lam tanwin, rofa nasab sama jar. Variabel kuantitas belum. Bagaimana kalau dua? Gitu kan? Silakan hitung sendiri. Nah, itu apa? Nabrak-nabrakin variabel. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah pengenalan angka 100 dan 1000. Di jilid 1, angka yang sudah dipelajari adalah kalau kuantitasnya 1, 2 sampai 10. Nah, sekarang di pelajaran pertama jilid 2, kuantitasnya 100 dan 1000. Kenapa tidak 11 dulu? Kenapa dari 100 dan 1000 dulu gitu ya? Harusnya kan kalau di jilid 1 1 2 3 sampai 10, jilid 2 kan pelajaran pertama itu harusnya 11. Kenapa pakai 100 dulu? Karena pola 100 dan 1000 mirip dengan pola 10. 10 buku polanya sama dengan 100 buku dan 1000 buku. Polanya adalah mudhof-mudhof ilaih. 10 buku. Buku itu kan kitabun. Kalau kitabunnya ada 10, berarti apa? 10 buku. Salah. Asyaratu kutubin. Kenapa syinnya fathah? Karena kitab itu muzakkar. Jadi asyaratu. Kenapa pakai tamar buto? Karena kitab muzakkar. Jadi angka 10-nya pakai tamar buto disilang. Asyaratu mudof, kutubin mudof ilaih. Nah, 100 buku pola harokatnya sama dengan 10 buku. Polanya mudhof-mudhof ilaih juga. Mi'atu kitabin. Perbedaannya adalah perbedaan antara 100 buku dengan 10 buku. Jadi lihat, 10 buku dengan 10 jam, 10 buku dengan 10 jam, bunyi 10-nya berbeda. Kalau 10 buku, asyaratu kutubin. Kalau 10 jam, jamnya ada 10. Asyru sa'atin. Gitu kan? Jadi si angka 10-nya ngikutin muzakkar muannasnya. Tapi kalau 100 kagak, mau muzakkar, mau muannas, 100-nya tetap mi'atu. Mi'atu kitabin, mi'atu sa'atin. Tetap mi'atu, tidak menjadi mi'u. Oh, mi'atu kan ada tamar butohnya. Kitab kan muzakkar. Oh, berarti kalau muannas disilang. Mi'u, enggak ada mi'u. Mi'u sa'atin, enggak ada mi'u. Tetap mi'atu. Oke, kemudian perbedaan yang kedua. Di yang 10, baik kitab ataupun jamnya harus banyak. Kutubin, sa'atin. Tapi di yang 100 dan 1000, bendanya tetap mufrad. Kitabin, sa'atin. Gitu. Perbedaannya di situ. Sisanya pola mudhof mudhof ilaihnya sama. Gitu. Pam. Itu asumsinya harokatnya adalah rofa. Kalau ada inna atau ada min, ya berarti ngikutin. Mudhof kan harokatnya kondisional. Mi'atu kitabin, inna mi'ata kitabin, fi mi'ati kitabin. Gitu. Mi'atu, mi'ata, mi'ati. Kitabnya tetap kitabin karena mudhof ilaih. Tapi si mi'atunya mudhof kondisional. Oke. Ada pertanyaan? Iya. Zawa. Kalau yang dua orang perempuan, zawata. Zawai adlin minkum. Gitu kan? Zawai adlin. Gitu. Zawu banyak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Apa kalian benar, Pak? Kalau jam 1, jam 1, kan mufrad, kan? Lagi variabel sebelumnya. Kalau yang 10, ini kan kita mengurai perbedaan antara 10, 100, dengan 1000, gitu kan? Kelipatannya. Ya. Nah, pangkatnya bukan kelipatannya ya. Pangkatnya. 10, 100, dan 1000. Perbedaannya. Kalau yang 10 muzakkar muannas berbeda. Dibedakan angka 10-nya. Tapi yang 100 dan 1000, angka 100-nya mau muzakkar mau muannas bendanya itu sama. Kalau yang 10 bendanya muzakkar, maka angkanya muannas. Kalau yang 10 bendanya muannas, angkanya muzakkar. Tapi yang 100 dan 1000 mau bendanya muzakkar muannas, 100-nya tetap 100 pakai ta marbutoh mi'atu. Yang 1000 kalau mau muzakkar muannas, 1000-nya tetap 1000 alfu. Tidak, oh ini bendanya muannas nih, berarti angka 1000-nya muzakkar. Alfu sa'atin. Nah, sekarang buku, buku kan muzakkar. Berarti 1000-nya muannas. Alfatu enggak, sekalian aja alfamat. Enggak lah, alfu mah tetap alfu. Gitu. Itu aja, apalagi? Apalagi? Enggak ada, udah. Ringkasannya udah dulu. Berarti nanti ringkasan pelajaran yang kedua. Ini kayak ngulang dari awal ya. Harusnya kalau ngulang tuh cepat. Ini mah ngulang awal.